Perhatian, perhatian. Datang lagi Milu Rebus. Biar tengah hari dorong belakang. Milu Rebus, Milu Rebus. Ada Milu Pulo. Pulo. Ada Pulo, Pulo Milu Pulo. Diam. Peace.